Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-'aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu 'adzim. Para hadirin sidang Jumat, sidang jamaah yang rahmat Allah. Saya mohon maaf karena kalau Jumat Sabtu di jalan di Jakarta itu kok seperti bukan macet lagi, mampet. Kalau terlambat sedikit, mudah-mudahan tidak mengurangi niat kita. Siang hari ini kita sudah mendekati, tidak sampai seminggu lagi insya Allah memasuki bulan Ramadan. Karena itu siang hari ini saya berusaha memberikan pembekalan pada kita semua. Tadi saya nukirkan ayat 183 surat Al-Baqarah yang kita semua sudah tahu itu. Tapi saya ingin mengambil beberapa hadis yang merupakan mukaddimah daripada Ramadan kita. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'lah radhiyallahu anhu. Kata beliau pernah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mulal Islam wal qawaiduddin wa qawaiduddin salasa." Tiang-tiang dan fondasi Islam itu ada tiga. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah. Yang kedua, wa iqamus shalah, mendirikan salat. Yang ketiga, wa shiyamu ramadhan. Barang siapa meninggalkan salah satu di antara ketiga ini, maka tergolong dia kufur. Tidak digolongkan Islam lagi. Na'udzubillah min dzalik. Tapi di samping itu ada hadis yang saya ingin sampaikan siang hari ini adalah al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surganya Allah itu sangat rindu kepada empat golongan. Apa saja golongan yang empat itu? Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talil Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafidul lisan, dan memelihara lidahnya. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, memberi makan orang miskin. Yang keempat, wasa'imi fi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Puasa Ramadan ini diulang kembali dalam hadis ini. Saya ingin menyampaikan keempat-empatnya ini. Yang pertama, tahlil Quran, orang yang rajin membaca Al-Quran. Saya sebetulnya sudah membawakan makalah, tapi mungkin kalau dibagi gak cukup, nanti biar pengurus yang memfotokopi lagi, ada di mobil sekarang. Nanti insya Allah dibagikan pada periode berikutnya. Saya mulai dengan yang pertama adalah mereka yang selalu membaca Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Inilah satu-satunya kitab suci yang diturunkan oleh Allah yang tidak pernah bisa dimanipulasi oleh orang. Dan banyak betul dihafal oleh manusia. Lebih-lebih surah-surah tertentu, misalnya surah Yasin, itu hampir setiap malam Jumat dibaca orang. Bahkan 6.000 lebih ayat Al-Quran itu banyak betul dihafal oleh orang. Itu mujizat Al-Quran itu. Ada empat kitab suci Al-Quran yang selalu digambarkan: Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Yang tiga ini tidak ada satu manusia pun yang hafal. Maaf kalau kita boleh menantang barangkali umat di luar Islam yang berpegang pada Injil misalnya. Ada enggak orang yang hafal Injil itu seperti orang Islam menghafal Al-Quran? Saya pernah belajar hukum ini ya, hukum dagang, bukan hukum pidananya, hukum perdatanya. Dosen saya itu ketua Mahkamah Agung yang pertama, Profesor Subakti. Kalau dia masuk kelas memberikan kuliahnya, tidak ada hafal kitab undang-undang hukum perdata itu kecuali hanya satu ayat yang pendek, ayat 2 dari surah kitab undang-undang hukum perdata. Kata beliau, setiap membuka itu, perjanjian mengikat fiha-fiha. Pendek betul, satu ayat aja. Hanya itu yang selalu dihafal. Tapi kalau Al-Quran, 6.000 lebih ayatnya bisa dihafal. Bahkan kemarin ini, beberapa waktu yang lalu ini, ada perlombaan membaca Al-Quran di Arab, Hafidz Al-Quran, ya, musabaqah Hafidz Al-Quran, musabaqah menghafal Al-Quran, bukan membaca, menghafal. Ternyata anak kita dari Indonesia ini dapat nomor 2, ya. Umurnya baru 10 tahun. Di Indonesia banyak betul, mudah-mudahan anak-anak kita yang sudah hafal Al-Quran. Tapi kalau Injil, maaf, saya bukan mengurangi hormat saya pada mereka, pada kitab sucinya. Tetapi tidak satu orang pun manusia ini yang hafal Injil. Kalaupun ada cuplikan-cuplikan, kita punya orang itu yang hafal begitu, dicela-cela orang yang baru kali ini datang ke Indonesia. Ya, Pak Zakir itu banyak betul dia hafal kitab-kitab terdahulu itu. Tapi ya begitulah, yang dihafal orang sepenuhnya itu adalah Al-Quranul Karim. Karena ini merupakan mukjizat daripada Rasul. Mukjizat. Saya yakin di antara jamaah banyak yang hafal Yasin, Al-Mulk, kemudian surah-surah yang lain, ya. Apalagi surah-surah pendek, ya. Banyak yang hafal itu, insyaallah. Tapi kalau dicari orang yang hafal kitab Injil, tidak akan ketemu. Karena itu mengamalkan membaca Al-Quran ini, subhanallah. Ini yang dikatakan surganya Allah sendiri sudah merindukan orang ini datang ke situ. Insyaallah, mudah-mudahan yang hadir semuanya di sini ini ahli jannah semua, ya. Amin. Isi surga semuanya ini. Ya. Insyaallah rajin baca-baca Al-Qur'an, ya. Kalaupun kita tidak hafal baca Al-Qur'an, ya. Mulai dari surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas, insyaallah, ya. Dan saya perhatikan, mohon maaf, orang-orang yang sering membaca Al-Qur'an tapi jangan takut nanti, ya. Saya perhatikan, mohon maaf terlalu keluarga, ya. Ibu kandung saya itu sepanjang umurnya di atas 50 itu tiap hari baca Al-Quran. Ternyata orang-orang yang rajin membaca Al-Quran itu cepat betul dipanggil Allah, karena dia dirindukan oleh surganya Allah. Jadi kalau kita mau masuk surga, rajin-rajin baca Al-Quran. Jangan kita malu kalau belajar Al-Quran. Ada yang sudah dewasa baru belajar Al-Quran, malu katanya. Jangan malu. Ya. Tidak ada satu pun bacaan di muka bumi ini yang seperti Al-Quran. Turunnya waktunya singkat betul, 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Tapi 6.000 lebih ayatnya. Saya kalau menghafal Al-Quran itu paling-paling juga beberapa surah ya. Maaf ini. Tapi subhanallah, keistimewaan Al-Quran ini Anda boleh tes. Saya mohon maaf memberi contoh pribadi saja, bukan maksud ya takabur, tapi pengalaman saya pribadi. Kalau Anda tidak bisa tidur di malam hari, jangan lantas mencari bacaan lain. Baca Al-Quran ya. Apa saja ayat yang Anda hafal, bacanya itu. Saya berpengalaman, maaf sekali lagi, surah Yasin alhamdulillah saya selalu baca itu. Satu waktu saya tidak bisa tidur, saya baca surah Yasin. Begitu baca Yasin dari awal saya sadar betul itu. Terus saya baca. Tapi di tengah jalan saya tidak tahu lagi, saya sudah tertidur. Tapi satu saat di akhir surah Yasin saya terbangun. Sampai di mana itu? Ternyata mulut saya berbunyi innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Bangun lagi saya. Saya bingung sendiri. Saya tadi ngaji apa tidur? Tapi yakin saya pribadi bahwa saya waktu membaca Yasin itu mulai dari awal sampai akhir itu runtun itu terbaca. Cuma di tengah jalan itu saya tertidur, saya tetap membaca rupanya. Nanti di akhir surah Yasin terbaca lagi itu. Terbangun lagi saya. Dan terbangunnya itu seperti orang belum, bukan dari tidur, terang sekali. Itu keistimewaan surah Yasin. Alhamdulillah. Anda, saya sarankan, kalau susah tidur, jangan cari bacaan lain. Kalaupun tidak hafal, buka aja Al-Quran ya. Baca surah-surah pendek. Insya Allah nanti Anda tertidur membaca surah itu. Inilah istimewanya Al-Quran ini. Dan sampai kiamat akan tetap dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, Al-Dzikr, dan kami yang memeliharanya. Tidak pernah luput dari bumi ini ya. Keistimewaan di situ. Kalau Anda masuk ke dalam surat Al-Waqi'ah, di situ digambarkan bagaimana isi surga itu. Kita belum sampai ke sana, tapi Anda bisa baca di dalam surah Al-Waqi'ah itu ada satu ayat yang mengatakan la yasma'una fiha laghwan wa la ta'thiman illa qilan salama salama. Penghuni surga itu tidak pernah, atau la yasma'una fiha laghwan wa la ta'thiman. Anda tidak akan pernah mendengar kata-kata yang buruk, kata-kata yang mencaci orang gitu dah. Illa salaman salama. Salaman salama, asal ketemu salam, salam, salam. Bahkan di dalam kitabnya Aid Karni La Tahzan, saya pernah temukan satu hadis di situ yang mengatakan bahwa kenikmatan Allah yang dibagi kepada penduduk surga itu adalah tertawa. Jadi tertawa itu salah satu nikmat Allah yang dibagikan kepada penghuni surga. Jadi kalau kita wajahnya itu senang tertawa, murah tertawa, insya Allah. Asal maaf, jangan ketawa sendirian nanti ya. Nanti orang jadi bertanya ini ngapain orangnya ya. Padahal dia ketawa itu mendingan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Al-Quran ya. Maka itu yang membacanya itu merupakan satu fadilah, satu keistimewaan, dan akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal membacanya tentu memenuhi makhrajnya, tajwidnya, itu dipelajari ya. Itu Al-Quran. Yang kedua, mereka yang menjaga lidahnya, hafizul lisan, hati-hati ya. Kalau orang barat mengatakan Silent is gold. Diam itu adalah emas. Islam bagaimana mengatakan? Rasulullah katakan, "Man kana yu'min billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa mengaku dirinya beriman pada Allah dan hari kemudian, maka kalau dia tidak bisa berbicara yang baik, maka hendak dia ucapkan, hendak diam. Jangan mengucapkan apa-apa, diam. Kalau tidak bisa berbicara yang baik. Yang baik di sini dalam arti kata yang benar, ya. Banyak orang asal ngomong saja enggak tahu ujung pangkalnya apa. Baru-baru ini kena dialog di TV, ya. Di acara apa itu? Yang hadir mantan gubernur DKI, wakil gubernur DKI yang mengatakan, kalau orang DKI katanya jaga mulutmu. Dia pakai bahasa Betawi, jaga bacotmu, ya. Suruh jaga mulut. Jangan asal ngomong saja. Sekarang ini kan kita tahu ada satu orang yang kemana-mana ngomong saja, ngomongnya ngaco terus. Sekarang ribut sendiri dia, ya. Konon siang ini mau adakan press release. Kita dengar aja lah. Orang-orang yang berjalan begini ini, subhanallah. Itu kata Edina Rafaya, jaga bacot lu. Ya, jangan asal ngomong saja. Inilah yang perlu kita menjaga mulut kita ini, jangan asal ngomong. Barang siapa beriman pada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia berkata yang baik dan yang benar. Dan kalau tidak, lebih baik diam. Ada 5 perkara yang membatalkan puasa. Jadi tolong hati-hati nanti kalau masuk bulan puasa. Rasulullah pernah menyatakan, khamsu khisalin yuftirna sa'im wa yangkudul wudhu. Ada 5 perkara yang menggugurkan pahala puasa. Yang kudul. Khamsu khisalin yuftirna sa'im wa yangkudul wudhu. Dan membatalkan wudhu. Kalau anda wudhu, kemudian mulut ini tidak benar, itu akan menjadi batal. Apa saja yang 5 itu, kata Rasulullah SAW. Yang pertama, al-kadhib, bohong. Berpuasa kita tapi bohong, gugur puasa, pahala puasanya. Bahkan Rasulullah mengatakan, kalau dia wudhu, batal wudhunya. Al-kadhib. Yang kedua, wal-ghibah, membicarakan masalah orang lain. Walaupun isinya mungkin benar, tapi kalau bulan puasa kita ini, mohon maaf kalau saya boleh mengambil kawan kita dari Jawa, biasanya kalau mau ngomong kan ojo kondo-kondo, ya. Jangan ngomong-ngomong, ya. Diam-diam aja. Dia ngoceh terus. Ini menjelekkan orang lain dalam bulan Ramadan. Gugur pahala puasanya. Kalau ada wudhunya, batal wudhunya. Yang ketiga, wan-namimah, adu domba. Ya. Al-kadzib, wal-ghibah, wan-namimah. Yang keempat, wal-yaminu kadzibah. Menjadi saksi dia di pengadilan, tapi bohong. Gugur pahala puasanya, batal wudhunya. Ini yang ketiga. Yang keempat, wan-nadharu bisyahwah. Ini mohon maaf, ada ibu-ibu ngaji di sini, ya, di atasnya ada, ya. Ini khusus untuk laki-laki, saya serukan. Hati-hati di laki-laki, ya. Di sini dikatakan wan-nadharu bisyahwah. Memandang timbul syahwat. Apa yang dipandang, wallahualam. Mau memandang gambarnya, memandang orangnya, memandang segala macam, timbul syahwat. Batal puasa. Gugur pahala puasanya dan batal wudhunya. Jadi hati-hati kalau bulan Ramadan nanti, jaga ini. Mulut ini jangan sampai menyebabkan kita kehilangan pahalanya, ya. Batal wudhu kita. Jadi ada 4 itu, ya. 5, ya. Al-kadhib, al-ghiba, wan-namimah, wan-nadhar, sumpah yang palsu atau saksi yang palsu, Yang keakhir adalah memandang timbul syahwat. Cara memelihara lisan adalah dengan banyak berzikir dan membaca Al-Quran. Silakan buka surah Ali Imran ayat 190-191. Di situ Allah menyatakan, ya, Inna fil khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Subhanaka faqina adzaban nar. Rajin membaca Al-Qur'an insyaallah, ya. Menjaga supaya jangan berbicara yang tidak perlu, apalagi berdosa. Ini memelihara lidah kita. Jadi nanti bulan Ramadan, bagaimana cara kita menjaga lidah kita di samping mengamalkan ayat-ayat tertentu, kita juga membaca Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, mereka yang memberi makan fakir miskin, memberi makan orang lapar. Saya tulis di sini, dan di dalam harta mereka ada hak orang lain. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'il wa mahrum. Di dalam harta kita yang kita peroleh itu ada orang, hak orang lain. Ada yang menunggu dari kita minta-minta, ada yang menunggu untuk dibagi. Ini kewajiban kita mengeluarkan bagian dari rezeki kita. Kalau ditanya berapa persen itu, rata-rata umumnya hanya 2,5%. Tapi ada hal-hal yang lain. Petani misalnya, berapa persen zakat? Kalau dia menggunakan intensifikasi, tidak menggunakan intensifikasi, hanya mengharapkan hujan turun, ya, tidak memerlukan intensifikasi, maka zakatnya 10%. Tapi kalau dia menggunakan intensifikasi, ada pengairan, ada segala macam traktor dan sebagainya, maka dia dikenakan 5%. Berapa zakat kita yang kerja seperti Anda semua ini? Ini rata-rata kena 2,5%. Sepanjang itu yang lazim. Tapi kalau yang ekstra, misalnya ada pengacara, dokter yang punya keahlian, dengan sedikit kerja tapi mengeluarkan mendapat hasil yang banyak, maka zakatnya itu menjadi, mohon maaf, istilahnya khumus. Pendapatan yang banyak dengan kerja sedikit itu namanya rikaz. Dia akan mendapatkan banyak tapi kerjanya sedikit. Berapa zakatnya? Saya beri contoh misalnya, ini saya pengalaman pribadi. Bagi Anda yang membeli rumah di real estate, saya membeli rumah di real estate tahun 79 dengan dana dari kreditur. Saya beli harganya 110 juta. Tahun 2000-an datang hansip di kompleks itu mencari saya, pakai ini rumahnya mau dijual gak? Kenapa? Ada yang mau bayar rumah bapak ini. Berapa? 1,1 miliar. Pada kaget kita, ya. Belinya 110 juta, lakunya 1,1 miliar. Berapa zakatnya? Waktu itu, mohon maaf, saya boleh sebut nama saudara saya ini, Lukman Harun, tokoh Muhammadiyah. Itu masih hidup. Saya diskusi sama dia, Pak, kalau terjadi seperti ini berapa zakat saya? Beliau katakan ya 2,5%. Enggak. Saya berpendapat bahwa ini adalah rikaz. Saya duduk-duduk aja dapatnya 101,1 miliar. Padahal belinya 0,1 miliar. Berapa zakatnya? 20%. Ini yang harus kita hati-hati. Jangan kita membeli rumah di tempat tertentu, tapi kemudian harganya naik, kita jual karena 2,5% saja. Itu namanya pelit. Ya, mohon maaf, jangan dipakai. Itu tergolong rikaz. Kenapa begitu besar? Itulah hukum yang namanya khumus, seperlima, 20%. Kalau kita keluarkan yang 20%, jangan dilihat yang 20% begitu besarnya, tapi lihat yang masuk ke kita itu 80%. Nah, kalau 80% ini kita invest lagi, maka dia akan berkembang menjadi tambah banyak lagi. Ini maaf pengalaman pribadi yang saya mengamalkan hukum zakat ini. Artinya zakat itu tumbuh. Kalau kita percayakan semua hukum itu, insya Allah yang ada di kita tumbuh terus dia. Itu yang ketiga. Kita memberi makan orang yang lapar, mutimil ji'an. Pengalaman saya di Mekah Madinah, kalau sore sehabis asar di bulan Ramadan, itu orang duduk pasang apa saf ya, kemudian dipasang sapah, alasan makanan untuk tidur. Seluruh masjid itu penuh dengan itu, dan orang datang ke sana membawa makanan untuk ditaruh di situ. Kalau Anda datang ke masjid sore hari bangun maghrib, itu di pintu Anda ditarik-tarik kanan kiri oleh orang yang menyediakan makan tadi. Ya, banyak betul orang yang menyediakan makan untuk berbuka puasa. Karena pahalanya menjadi menyediakan pembukaan itu sama dengan orang yang melakukan puasanya. Itu di Mekah Madinah begitu itu. Di sini insya Allah juga begitu. Saya dengar tadi, saya mohon maaf, saya masuk sedikit mengenai keadaan masjid kita ini. Saya tadi terus terang begitu masuk, kok padas betul. Saya pernah dengar rencananya mau beli AC ya, tapi sampai sekarang belum jadi rupanya, belum diisi AC ya, atau belum ada duit ya. Mari kita coba. Bulan Ramadan ini bulan bagus sekali untuk mengeluarkan zakat kita ya. Berapa banyak kita beli? Kalau di masjid-masjid lain biasanya saya dengar uangnya itu melimpah-limpah ya. Ini insya Allah kalau di sini diadakan gerakan untuk mengumpulkan dana untuk masjid, insya Allah mudah-mudahan dalam bulan Ramadan besok terkumpul dana untuk membeli AC ya. Berapa sih AC-nya? Berapa miliar? Siapa pengurus? Berapa miliar? 2 miliar. Saya mohon kesediaan jamaah sekalian. Mari kita rame-rame. Kalau hari ini pun berkali mau menyediakan serbat, yang pakai serbat, silakan. Berkali mungkin dikumpulkan dari sini ke sana. Kalau mulai dari saya, nanti saya kumpulkan. Ayo, silakan. Siapa yang mau mulai? Kita mulai. Silakan, siapa yang pakai serban atau pakai kotak aja barangkali. Mari silakan, ayo. Silakan kita keluar duit dulu sebagian ya, untuk insya Allah kita belikan AC nanti ya. Jangan terus panas begini, badan saya basah ini. Iya, baju saya basah ini. Subhanallah. Masjid di Jenderal Sudirman tidak punya AC, malu kita, ya. Mari kita kumpulkan, mari deh, silakan carikan kota mulai deh, ya. Monitor situ silakan, ya. Silakan kumpulkan ya. Berapa ada di kantong silakan nanti ya. Nanti aja habis ceramah nanti. Mulai kita kumpulkan hari ini. Insya Allah kalau bulan Ramadan nanti dikumpulkan, mudah-mudahan siap deh. Habis Ramadan masjid ini full AC ya, insya Allah. Saya rasanya panas betul ini, baju saya basah ini, mohon maaf ya. Jangan kita biarkan masjid kita begini. Itulah isi daripada rombongan-golongan yang diridukan oleh Allah, oleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga tadi, memberi makan orang fakir miskin. Ini ajaran ini oleh founding fathers kita diadop ya dalam undang-undang dasar kita ayat 34 itu dinyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ini diambil dari hukum Islam itu ya. Insyaallah mudah-mudahan negara kita akan bisa melaksanakan itu ya. Kemudian yang terakhir adalah wasaimi fi Ramadan. Puasa bulan Ramadan. Sebentar lagi insyaallah kalau tidak Jumat atau Sabtu kita mulai ya. Ada yang sudah mulai hari Jumat, kurang lebih saya tidak tahu. Tapi kalau saya ditanya kapan Bapak mulai, saya insya Allah mulai sesuai dengan pengumuman pemerintah ya. Kalau pemerintah mulai hari Jumat, insya Allah kita Jumat, mulai puasanya Jumat. Kalau puasanya mulai Sabtu, kita sama-sama puasa mulai Sabtu. Wasaimi fi Ramadan. Dan mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Alangkah indahnya ajaran Islam ini. Dalam satu tahun, satu bulan dikhususkan oleh Allah supaya manusia puasa siang ya, menahan diri siang hari dari makan dan minum dan berkumpul atau bercampur dengan istri di siang hari. Kemudian ada hadis Rasul yang mengatakan sumu tasihu, berpuasalah kalian supaya kalian sehat. Berpuasa itu membersihkan lambung perut, memperbaiki fungsi usus, menurunkan kolesterol, menurunkan gula darah, menurunkan tekanan darah, mencegah kegemukan, obesitas. Ya. Ini orang-orang barat banyak betul yang obesitas karena kebanyakan makan ya. Memelihara diri menjadi awet muda, hidup sederhana, disiplin, kreatif. Ini semua hasil daripada puasa itu. Insya Allah kalau kita nanti selesai puasa, mudah-mudahan yang biasanya makan banyak, insya Allah bisa mengurangi makannya ya. Kemudian di dalam satu hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW, syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyamah wa sanantu lakum qiyamah. Puasa Ramadan itu adalah siang hari diwajibkan kita puasa dan malamnya disunnahkan mendirikan qiyamul Ramadan. Faman samahu wa qamahu imanan wa ihtisaban, barang siapa mengerjakan puasa siang harinya menahan diri tidak makan minum dan menahan diri ya, berkumpul dengan istri, dan malam harinya menegakkan qiyam Ramadan salat tarawih, kharaja min dzunubihi ka yaumi wuladatihi, orang itu dikeluarkan dari dosanya seperti waktu ia baru dilahirkan dari rahim ibunya. Jadi insyaallah kalau kita bulan Ramadan ini puasa satu bulan Ramadan dan kemudian menegakkan qiyam Ramadan tarawih satu bulan Ramadan, Ramadan Syawal nanti insya Allah kita seperti baru dilahirkan dari rahim ibu kita. Yang artinya Rasulullah katakan man wulida mauludun man ida, apabila seorang melahirkan anak ya, maka anak itu fitrah, suci bersih tanpa noda dan dosa ya. Ayah atau ibu bapaknya yang menyebabkan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Tapi tidak dikatakan orang tuanya menjadikan anak itu Islam. Kenapa? Karena lahirnya anak itu sudah fitrah. Fitrah itu artinya Islam. Ya, itulah keistimewaan bulan Ramadan yang akan kita datang itu. Ya. Maka barang siapa berpuasa dan salat malam di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, akan dikeluarkan dia dari dosa-dosanya, fitrah, kembali seperti baru dilahirkan dari rahim ibunya. Itulah insyaallah kita nanti dalam satu bulan, bulan Syawal nanti, menjadi suci bersih tanpa noda dan dosa. Mudah-mudahan kita akan ketemu dengan Ramadan ini dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan puasa Ramadan ini dengan dasar iman dan takwa kepada Allah. Saya mohon maaf lahir batin memasuki bulan Ramadan. Kalau ada kekurangan-kekurangan saya selama ini di Masjid Sudirman ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bagi jamaah kesempatan selesai ini, barangkali saling maaf-maafan kita ya satu sama lain. Insya Allah mudah-mudahan masuk bulan Ramadan kita mulai dengan hati suci bersih. Maaf saya boleh minum dulu ya. Barangkali sambil kita menunggu waktu, masih ada waktu 10 menit lagi jam 1, Kalau ada yang mau tanya jawab barangkali komentar, silakan ya. Kalau ada yang bertanya barangkali silakan, atau tanya jawab atau komentar, silakan. Sudah paham semua ya? Insyaallah. Jadi kalau tidak ada yang bertanya lagi, barangkali sampai di sini aja dulu. Kita kembali lagi kerja bagi jamaah yang ada di sini. Saya sendiri mohon maaf ini, baju saya basah. Mari kita kumpulkan berapa aja dan nanti dapat kita mulai kumpulkan hari ini pengurus ya. Mana Pak Ayub ini? Pak Ayub? Oh, ada di tempat. Silakan kumpulkan nanti ya, berapa aja mau mengisi silakan ya. Barangkali bisa dikumpulkan nanti setiap Jumat, setiap hari barangkali bisa dikumpulkan sampai memenuhi untuk memberikan asik kita semuanya ini. Terima kasih atas perhatian jemaah. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.